La Rasulullah ba'd. Wa fa'idatani. Al-ula al-aktsaru fi tawkidil lafzi ay yakuna fil jumal. Ini ada faedah mengenai tawkid. Ya. Yaitu al-aktsar kebanyakan atau mayoritasnya tawkid lafzi itu pada jumlah. Ya, as-saniyah al-aktsar fi tawkid fi tawkidil jumali iqtiranuhu bi'atifin. Ya, ma lam yuham at-ta'addudu atau ma lam yuhim ya, at-ta'addudu at-ta'adduda. Ya, yang kebanyakan pada taukid jumlah iktiranuhu bi'atif, dia disertai dengan huruf atof, namun selama tidak mengesankan adanya ta'addud lebih dari satu jumlah. Nah, contoh kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nah, ini perhatikan, dia diiktiran oleh huruf atof summa. Nah, maka kalla saya'lamun yang kedua itu taukid jumlah dari ya muakkad yang pertama kalla saya'lamun, diiktiran dengan huruf atof summa. Ya, fa in awhama at-ta'adduda wajaba tarkuh. Namun kalau nanti malah disangka adanya ta'addud lebih dari satu jumlah, maka wajib ditinggalkan taukid lafzi tadi. Ya, kamisali al-musannifi. Seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya, darabtu zaidan, darabtu zaidan. Nah, ini kan tidak ada kesan bahwasanya itu jumlah yang baru, ya. Itu ada ta'addud. Nah. Fa innahu law qila darabtu zaidan thumma darabtu zaidan, seandainya begitu. Darabtu zaidan thumma darabtu zaidan. Nah. Baik. Seandainya dikatakan demikian, la tuhima anna darba tataqarrara minka marratain. Nah, ini tentu akan dipahami bahwasanya pemukulan itu berulang dari Anda terhadap si Zaid. Darabtu Zaidan summa darabtu Zaidan. Marratain, dua kali. Padahal yang antum inginkan dengan dikasih taukid plus atif itu darabtu Zaidan summa darabtu Zaidan, antum inginkan apa? Taukid lafzi. Ya. Nah, namun ketika nanti dikesankan, oh berarti ini dua kali nih, tak ada ta'addud. Ya. Darabtu Zaidan summa darabtu Zaidan, dipahami sama orang begitu, maka wajib ditinggalkan huruf atof tadi. Paham enggak? Enggak boleh pakai summa. Ya. Tarakhat ihdahuma anil akhar, anil ukhra. Nah, ini yang tarakhat, yang nanti yang summa darabtu Zaidan yang kedua itu belakangan. Ya, dari yang darabtu Zaidan yang pertama. Ya. Wal gharadu, padahal tujuannya annahu lam yaqa ad-darbu minka illa maratan wahidatan. Padahal tujuannya itu tidaklah terjadi pemukulan dari Anda terhadap si Zaid kecuali cuma sekali aja. Ya. Nah, dan antum inginkan taukid penegasan, namun karena pakai huruf atof akhirnya orang memahami apa? Dua kali. Nah, berarti yang seperti itu ya wajib ditinggalkan huruf atofnya. Berarti cukup dikatakan darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Kalau yang di Al-Qur'an kalla saya'lamun, kalla saya'lamun. Namun ketika Allah katakan kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, enggak ada yang memahami. Itu dua kali, ya. Kan maknanya juga jelas. Paham enggak sini? Sekali-kali tidak mereka apa namanya? Akan mengetahuinya. Kalla saya'lamun, mereka akan mengetahuinya. Nah, ini kan enggak ada yang memahami dua kali begitu. Tabarakallahu fiik. Wal ma'nawi, nah sekarang taukid ma'nawi. Qala walahu alfadun ma'lumatun, dia memiliki lafaz-lafaz yang sudah maklumah diketahui. Wahia, yaitu an-nafsu wal ainu wa kullun wa jam'un wa amatun wa kila wa kilta. Nah, ini lafaz-lafaznya. Wa yajibu ittisaluha bidomirin mutabikin lil muakkadi. Nah, ketika antum pakai an-nafsu wal ainu, itu wajib disambung dengan domir yang mutabik, yang sesuai dengan muakkad. Contoh, ja'a al-khalifatu nafsuhu. Perhatikan, wajib pakai domir hu. Hu-nya itu nanti kembali ke khalifah. Ya. Khalifah di sini mu'akkad. Tabarakallahu fik. Au ainuhu. Ya, kalau kita artikan gimana? Ja'at khalifatu nafsuhu. Ja'atil khalifah. Ja'a al khalifatu nafsuhu. Sang khalifah datang. Nafsuhu itu fungsinya apa? Taukid. Jadi kita pahami yang datang itu bukan utusan khalifah, namun khalifah itu sendiri. Berarti dimaknai gimana? Khalifah datang sendiri. Khalifah itu yang datang sendiri, sendiri. Bukan melalui utusannya. Taib. Mana lagi tadi? Walaka antajma' bainahuma bisyarti antuqaddima an-nafsa. Ya. Dan Anda boleh menggabungkan antara keduanya, yaitu nafsun dan ainun, dengan syarat Anda dahulukan nafsun. Berarti gimana? Ja'a al-khalifatu nafsuhu ainuhu. Nah. Taib. Nafsuhu ainuhu. Wa yajibu ifradu nafsi wal ain ma'al mufrad. Dan wajib diifrad, dimufradkan nafsun dan ain. Kalau mu'akadnya mufrad, kan al-khalifah mufrad. Ya. Wa jam'uha dan jam'uhuma, dan wajib nafsun dan ainun dijamak. Berarti apa? Anfus, ayun gitu. Ya, ala af'ulin. Nawazannya af'ul. Jamaknya. Jamaknya berarti nafsun anfus. Ya, ainun berarti ayun. Nah, wajib dijamak ma'al musanna, walaupun mu'akadnya musanna. Ja'a al-khalifatani berarti gimana? Anfusuhuma. Ya. Anfus. Ya. Wal jam'i atau apalagi jamak, taqul ja'a zaidani anfusuhuma atau ayunuhuma atau ja'a az-zaiduna anfusuhum au ayunuhum. Baik, sekarang berikutnya kullun jami'un ammatun. Ini maknanya sama ya, semuanya gitu. Ya. Ja'al qaumu kulluhum, telah datang suatu kaum semuanya begitu. Ya, yu'akkadu biha, yang ditaukidkan dengan kullun jam'un ammatun al-mufradu wal jam'u, mufrad dan jamak. Wala yu'akkadu biha al-musanna. Musanna enggak boleh ditaukidkan dengan kullun jami'un dan ammatun. Taqul ja'al jaysh. Ya, perhatikan nih ikhwah. Jaysh itu memang mufrad, jamaknya juyush. Tapi yang namanya jaysh itu pasti dipahami dia banyak. Pasukan. Gitu, kaumun, kaumun mufrad kalimatnya. Ya, punya jamak, jamaknya apa? Aqwam. Iya enggak? Tapi dipahami yang namanya kaum itu enggak? Nah, makanya nanti yang dimaksud mufrad kayak begini. Ja'al qaumu ja'al juyushu kulluhum. Ya. Tapi kalau ja'a mantok kulluhum, cocok enggak? Maknanya mufrad. Lafadznya mufrad, maknanya mufrad. Mantoyun. Man huwa mantoyun? Atba' mantok. Atba'nya mantok. Hah? Pengikutnya mantok. Siapa yang ngikutin? Diketawain amat. Diketawain amat. Mana lagi tadi? Ja'al jaysu kulluhu atau jami'uhu atau ammatuhu. Ya. Wa ja'at al-qabilah, ini juga qabilah. Qabilah itu mufrad, jamaknya qabail. Tapi yang namanya qabilah suku, ya enggak mungkin satu orang, ya. Ja'atil qabilatu kulluha au jami'uha au ammatuha. Nah, ini jamak. Wa ja'ar rijalu kulluhum ajami'uhum ammatuhum wa ja'atis nisa' jamak. Kulluhunna au jami'uhunna au ammatuhunna. Nah, berikutnya kila wa kilta. Yu'akkadu biha bihima al-musanna. Baru musanna ditaukidkan dengan kila wa kilta. Kalau kila untuk musanna mudzakkar, kilta untuk musanna mu'annas. Ja'az zaidani kilahuma. Ja'atil hindani kiltahuma. Nah. Barakallahu fiik. Ya. Berarti kila taukid. Ya, berarti nanti dia wajib dikasih domir ya. Kilahuma. Hmm. Ain. Qala syarih wa qawluhu al-ma'nawi ila akhir at-tawqidul ma'nawi huwa at-tabi' alladhi yarfa'u ihtimala iradati ghairi dhahiri. Ya, tawqid ma'nawi dialah tabi' yang mengikuti mu'akkad matbu'nya. Alladhi yarfa'u, yang dengan adanya tawqid ma'nawi ini, yarfa'u mengangkat atau menghilangkan ihtimala adanya kemungkinan iradati ghairi dhahir, ya, menghilangkan ya iradah maksud dari selain zahirnya. Kan zahirnya ja'a Zaidun gitu kan. Nah, bisa ada orang yang memahami itu maksudnya bukan ja'a Zaidun yang datang. Ja'a Jokowi, bukan Jokowi yang datang, tapi ajudannya Luhut. Nah, Luhut bukan ajudannya. Bosnya. Hah? Bodoh. Ya. Ja Jokowi ya, Al-Almani, sang sekuler, ya, sang sekuleris. Ya. Gitu. Eh enggak. Apa emang betul emang antum bilang Jokowi salapi? Jokowi salapi apa sekuler? Salapi. Salapi bukan? Salapi bukan? Salapi bukan? Salafi bukan. Saya tanya salafi apa bukan gitu. Jawabnya jangan macam-macam. Iya atau enggak gitu kan. Jokowi yang enggak salafi aja enggak ditahdir. Masa aneh salafi ditahdir. Mentazkiyah diri sendiri salafi. Aduh. Jokowi aja yang bukan salafi enggak ditahdir. Masa mantap. Ya enggak, udah kokoh begitu rambutnya. Ya, walau muka lecek, rambut kokoh. Ayo lanjut. Ja'a Jokowi, nah ini ada ihtimal. Kemungkinan. Ya, saya kulu asyaks. Ja'a itu Rasulu Jokowi. Oh, yang datang Rasulnya. Utusannya. Ya, tapi kalau kita katakan ja'a Jokowi nafsuhu, berarti itu yarfa ihtimal. Yarfa ihtimal iradati ghairi zahir. Tabarakallahu fikum. Walahu alfazun ma'lumatun indan nuhati. Ini dia memiliki lafaz-lafaz yang diketahui oleh para ulama nahwu. Tuhfadhu, yang itu dihafal. Artinya lafaz-lafaz itulah yang diriwayatkan. Nafsun, ainun gitu. Ya. Wala yuqasu alaihi alaiha ghairuha. Gak boleh selain dari lafad-lafad itu dikiaskan. Ya, dikiaskan dengan lafad-lafad tadi. Gak bisa. Jadi lafad-lafad ini udah paten, udah baku. Ya. Wa qawlu mutabikun lil mu'akkadi. Nah, perhatikan. Yajib ittisaluha bidomirin mutabikin lil mu'akkadi. Nah, kan wajib disambung dengan domir yang sesuai dengan mu'akkadnya. Ya. Bifathil kaf dengan mu'akkad. Ayat matbu'. Ai fil ifrat wa tasniyah wal jama' wa tadzkir wa ta'nis. Jadi mesti sesuai itu domirnya dengan muakkadnya. Apakah muafrat muakkadnya itu yang muakkad itu yang ditaukidkan? Apakah mufrad, musanna, jama', mudzakkar apa muannas? Liyahsula ar-rabtu baina tabi'i wal matbu'i. Supaya ada ar-rabt, korelasi, hubungan, ikatan antara tabi' dan matbu', antara taukid dan mu'akkad. Masa kita katakan ja'a Zaidun nafsuha, enggak cocok. Ya. Atau kita katakan ja'a Zaidun anfusuhum, enggak cocok. Anfusuhu enggak cocok. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya, kama sayati min amsilati al-musannifi, sebagaimana datang nanti dari contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Summa alam, dan kemudian ketahuilah anna tawqida bihadihil alfati ala darbain. Ketahuilah bahwasanya tawqid dengan lafaz-lafaz seperti ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma yarfa'u tawahuma mudafin ilal mu'akkadi. Yang pertama, yang mengangkat atau menghilangkan ya prasangka atau kesan mudhaf kepada mu'akkad bifathil kaf, ya, matbu'nya. Wahuwa an-nafsu wal-ainu, yaitu an-nafsu dan ainu. Fa'idha kulta ja'a al-khalifatu, ini kan khalifah ya. Ya, bisa jadi tadi dipahami apa? Ja'a Jokowi rusuluhu. Ya. Yang datang bukan Jokowinya, tapi rasulnya. Atau itunya amirnya Jokowi, Luhut gitu kan. Ja'a Jokowi, oh yang datang bukan Jokowi kali. Nah, misalkan gini. Kita katakan aku qada Jokowi amron. Nah, Jokowi memutuskan suatu perkara. Kan orang-orang pahami, oh itu bukan si Jokowi yang mutusin, tapi Luhut gitu kan. Tapi kalau kita katakan ja'a Jokowi nafsuhu amron, ah berarti memang Jokowi yang mutusin. Gitu. Ya, Kak? Iya, saya. Nah. Baik. Ja'al khalifatu kana muhtamilan limaji'il khalifati wa huwa zahir wa muhtamilan limaji'i rasulihi au kitabihi. Kok kitab? Ya, kitabi au khabarihi. Nah, au nahwi dzalik. Nah, kalau dikatakan khalifah datang, itu ada kemungkinan yang ya itu kedatangan khalifah, itu yang zahirnya. Atau kedatangan rasulnya, utusannya, atau kitabnya, suratnya, atau kabarnya. Nah, atau yang semisalnya. Wa annal asla ja'a rasulu al-khalifati. Telah datang rasul khalifah. Ini berarti ghairu zahir ini. Ya, taib. Fahudifa al-mudafu dihadap mudaf, yaitu rasul. Wahuwa rasul. Wa uqima al-mudafu ilaih. Ya, wahuwa al-khalifah muqamahu. Dan mudafun ilaih itu khalifah didudukkan, ditempatkan pada posisinya. Fasara ja'a al-khalifatu. Jadilah ini ja'a al-khalifah. Ini ada kemungkinan begitu. Namun yang zahir tetap dikatakan ja'a al-khalifah, ya khalifah lah. Khalifah yang datang. Itu yang zahirnya begitu. Dan kita ya seperti ini zahirnya aja, zahirnya, kecuali ada indikasi jelas ya khalifah itu nggak pernah datang selama ini, nggak pernah datang selama ini, yang datang hanya rasulnya, ya udah jal khalifah, yo orang-orang akan memahami, oh yang lalu itu si rasulnya itu siapa, si fulan gitu, paham gak sini? Sama kayak qada Jokowi amron, nah itu jelas itu mah. Hah? Siapa itu yang mutusin? Luhut gitu misalkan ya. Tapi mana lagi tadi? Panas kuping Luhut ini. Mana lagi tadi? Lagi tadi? Fa'in uqidat bin nafsi. Nah sekarang kalau ditaukid dengan nafsun, au bil ain, au bihima, atau dengan keduanya. Kalau keduanya tadi syaratnya apa? Man yuqaddam, apa yang didahulukan? Nafsun. Ya, tuqaddam an-nafs. Ya, ala al-ain. Taib. Mana lagi tadi? Au bihima faqulta ja'a al-khalifatu nafsuhu au ainuhu au nafsuhu ainuhu. Irtafa'a dzalika al-ihtimal. Hilang tuh kemungkinan tadi. Ya, hilang kemungkinan tadi. Wasara al-kalamu nassan. Ya, kalami jadi nas. Nas itu apa sih kalau dalam belajar usul fikih? Nas itu lawan dari zahir. Kalau zahir kemungkinan terbesar gini, kalau nas enggak ada lain kecuali ini, gitu. Paham enggak sini maksudnya nas? Gimana saya nerjemah ini? Ya, maka kalam tersebut jadi nas. Jadi nas artinya enggak ada kemungkinan lain kecuali ini. Ya, kalau dikatakan ja'al khalifah nafsuhu, enggak ada kemungkinan lain kecuali khalifah yang datang. Alama huwa zahiru minhu, daripada yang zahirnya saja. Ya. Ad-darbu as-sani. Jenis yang kedua. Ma yarfa'u tawahuma iradatil khusus, iradatil khususi bima zahiruhu al-umumu. Baik. Nah, yang kedua dari taukid seperti ini, yang kedua, yang itu, yang dia mengangkat atau menghilangkan adanya prasangka, kesan yang dimaksud adalah khusus. Padahal zahirnya umum gitu. Padahal zahirnya umum. Yang ini mengangkat, menghilangkan kesan prasangka itu yang dimaksud khusus, padahal zahirnya umum. Ya, wa huwa baqi al-alfadhi. Ini lafaz-lafaz yang lain. Ya, selain dari nafsun dan ainun. Fa idza qulta masalan, kalau Anda katakan ja'al qaumu ihtamala maji al-kulli. Nah, itu ada kemungkinan kedatangan semua kaum. Nah, semua kaum. Wa huwa zahiru, ini yang zahirnya, wahtamala iradah maji'i ulama'ihim. Atau bisa juga ada kemungkinan yang datang adalah apa? Kedatangan orang yang berilmu di antara kaum tadi, aw asrafihim, atau yang paling mulia, bima zahiruhu al-umum. Ya. Yang padahal zahirnya itu adalah umum. Faidza qulta ja'al qaumu kulluhum au jami'uhum au ammatuhum irtafa dzalika al-ihtimal. Hilang kemungkinan-kemungkinan yang tadi, wa ulima annal murada jami'uhum, maka diketahuilah berarti di sini yang dimaksud dengan ja'al qaumu kulluhum, yang datang berarti siapa? Semuanya. Ya. Walam yatakhallaf minhum ahadun. Enggak ada yang tertinggal seorang pun dari kaum tadi. Semuanya datang. Wa qawluhu yajibu ifradun nafs. Nah, kemudian wajib dimufradkan nafs wal ain dengan muakkad yang mufrad. Ya. Dan di jamaknya itu bentuknya apa? Bentuk wazannya af'ul. Nafsun berarti anfus, a'yun. Ya. Ainun, a'yun. Ila akhir an-nafsu wal ain. Wa yu'aqqadu biha bihima al-mufradu. Maka ditaukidkan dengannya mufrad wal musanna wal jama'. Fa yajibu ifraduhuma ma'al mufrad. Wajib dimufradkan dengan mufrad. Dengan muakkad yang mufrad. Wa jam'uhuma, dan dijama' dengan wazan af'ul bidommil ain. Ainnya didommah af'ul, a'yun, anfus. Ma'al jam'i, dengan muakkad yang jama' pula. Kama fi misalil musannifi, sebagaimana yang contoh yang dibawakan oleh musannif, ja'atil hindatu anfusuhunna a'yunuhunna. Ya. Wa amma ma'al musanna. Nah, kalau musanna gimana sekarang? Ja'a zaidani fa fihima salasu lughatin. Nah, kalau musanna ada 3 lugah. Ya, 3 kaedah pembahasan di sini. Namun yang afsahuha al-jam'u, yang paling sahih, paling fasih, ya, taukidnya jama'. Berarti ja'a az-zaidani anfusuhuma, pakai anfus jama'. Kamisal musannif. Yahu ja'a al-hindani anfusuhuma a'yunuhuma. Wa dunahu al-ifrat, ja'a az-zaidani awil hindani nafsuhuma a'yunuhuma. Nah, juga ada dunahu. Dunahu ini di bawah yang paling afsah. Ya, dunahu yaitu di bawah yang paling afsah. Berarti ini fasih juga. Namun, nah, ada yang lebih fasih tadi. Nah, itu dengan musanna juga nafsunnya. Berarti, ya, gimana? Dunahu al-ifrat. Apa? Maksudnya, nafsunnya itu dengan mufrad juga. Cuma nanti mudafun ilaihnya ya, kembali ke domir musanna. Ja'az-zaidani nafsuhuma. Ya, ainuhuma. Wadunahu, di bawahnya lagi, di bawah yang ifrat at-tasniyah. Nah, tasniyah yang paling bawah rendahnya. Ja'a zaidani awil hindani nafsahuma, kan nafsun nafsani anfus. Anfus berarti gimana? Ja'a az-zaidani nafsahuma. Ya. Nafsani ya jelas nafsani musanna ketika diidhofahkan nunnya itu di hadaf. Musanna dan jamak muzakkar salim ketika diidhofahkan nunnya di hadaf. Nafsahuma au ainahuma. Taib. Wa inna ma kanat at-tasniyatu aqallaha fasahatan. Aqalla itu khabar kanat, fasahatan apa irobnya berarti? Tamyiz dari aqalla. Wa inna ma kanat at-tasniyatu aqallaha fasallatan, fasahatan. Nah, tasniyah yang tadi nafsahuma itu yang paling sedikit kefasihannya. Wa in kanat hiya al asla, walaupun asalnya demikian nafsa gitu kan. Ya, kenapa? Karaha istima'i tasniyatain fi ma huwa ka syai'i al wahidi. Kenapa enggak boleh? Itu karena enggak disukai. Karahata istima'i atas tasniyatain, itu karena enggak disukai berjumpanya dua tasniyah. Ya. Itu nanti dia seperti kasyai'i al-wahidi, seperti satu bagian. Ya. Wa qawluhu, udah jam berapa nih? Jam 2. Hah? 5 menit lagi. Udah ngantuk belum? Belum ya? Udah makan kan? Ya. Musli, udah makan kan? Belum nambah aja. Tadi udah makan Musli? Abis ini makan lagi? Sore. Abis asar langsung. Malam makan lagi? Ya. Pagi tadi berapa kali makan Musli? Dua, lima berarti dia makannya, masya Allah. Pagi dua, siang satu, sore satu, malam satu, lima, masya Allah. Pantes beras habis disakan. Musli terdakwanya nih, menjahit Musli terdakwa beras sakan habis nih. Aduh, gawat dah. Coba orang kayak Bima semua awet berasakan kan? Sepertin makannya banyak? Oh dikit. Aduh. Udah dulu deh ya, aneh yang capek nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.